Konsultasi Syariah. Jual beli ular. Pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukum memakan dan jual beli ular? Jawaban. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum serangga termasuk ular. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa serangga adalah haram karena termasuk binatang yang menjijikkan. Bila demikian adanya, maka serangga termasuk dalam keumuman ayat berikut. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, yang artinya, dan dia menghalalkan yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk atau yang menjijikkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Banyak ulama yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan adalah pendapat masyarakat umum. Bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu menjijikkan, maka itu haram. Bila kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan, maka itu halal. Dan tidak diragukan lagi, keumuman umat Islam Indonesia yang masih normal selera dan pola pikirnya menganggap bahwa ular itu menjijikkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih tegas lagi menyebutkan bahwa ular adalah salah satu binatang yang disebut dengan binatang fasik. 5 binatang fasik yang boleh dibunuh, baik sedang berada di tanah halal atau tanah haram, yaitu ular, burung gagak berwarna belang, anjing gila, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Para ulama di antaranya adalah Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa hikmah dijulukinya sebagai binatang fasik adalah dikarenakan binatang-binatang tersebut menyelisihi keumuman binatang melata lainnya dalam hal kehalalan atau larangan membunuhnya atau kebiasaan yang mengganggu manusia. Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrib menyatakan, setiap binatang yang diperintahkan agar dibunuh adalah haram hukumnya. Yang demikian itu karena perintah membunuhnya berarti penegasan bahwa binatang itu tidak dihargai dan sekaligus sebagai larangan untuk memeliharanya. Andai binatang itu halal dimakan, niscaya boleh untuk dipelihara dan dibudidayakan dan selanjutnya dimakan. Kesimpulan Al-Iraqi ini selaras dengan firman Allah Ta'ala berikut yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan juga firman Allah Ta'ala berikut, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Dan juga firman Allah Ta'ala berikut, yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau kefasikan, binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Pada ketiga ayat di atas, Allah menamakan barang atau perbuatan haram dengan sebutan fasik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebutan fasik identik dengan keharaman. Bila penjelasan ini telah dapat diterima, maka dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan ular, memakannya, dan yang serupa tidak dibenarkan alias haram. Yang demikian itu dikarenakan setiap yang haram diperjualbelikan pasti haram untuk dimakan dan demikian juga sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allaha idza harrama 'ala qaumin akla syai' harrama 'alaihim tsamanah," yang artinya, sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Ibnu Hibban. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, para ulama umat Islam telah menyepakati bahwa barang-barang yang menjijikkan, ular, dan kalajengking adalah haram untuk dimakan. Dengan demikian, barang siapa yang terlanjur memakannya dengan anggapan bahwa itu halal, maka wajib dimintai agar bertobat. Wallahu a'lam bisawab. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.